puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita yang bisa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, para peserta daurah Firqatun Najiyah jilid yang kedua, pagi hari ini hari yang kedua kita, di mana kita masuk sesi yang kelima dan kita mulai bahasan ke-22. Nanti sampai jam 7 akan dipotong terlebih dahulu dengan sholat isyraq. Nanti sekitar jam 6 ya, terbit mataharinya 5.35 kalau enggak salah, atau 5.40 tambah 15 menit berapa? Ya sekitar 5.50 lah ya, itu baru sholat isyraq itu diperkenankan. Sholat isyraq itu sholat duha yang dikerjakan di awal waktu, kemudian nantinya dikerjakan 2 rakaat. Siapa yang mengerjakannya setelah sholat subuh berjamaah di masjid, lalu tunggu matahari itu meninggi, maka akan mendapatkan ganjaran hajjan wa umrotan tamatan, mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Baik, sekarang kita lihat bahasan ke-22, perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Setelah sebelumnya kita bahas akidah dulu ataukah kekuasaan, dakwah akidah dulu ataukah dakwah politik? Jawabannya apa? Akidah dulu. Kemudian setelah itu kita bahas yang terakhir, syirik akbar, syirik besar dan macam-macamnya. Terus setelah ini kita bahas masih kaitannya dengan syirik, permisalan mayyad'u ghairallah, permisalan orang yang berdoa kepada selain Allah. Berarti masih dalam tema syirik yang kita bahas. Ini karena temanya itu penting sekali, matanya itu dipertahankan. Kalau subuh kayak gini, wah enak banget itu. Enak apa? Godaannya lebih besar. Ditahan sebentar saja sampai jam 7. Nanti setelah jam 7 karepun mau tidur ya monggo, yang penting jam 9 Daud ini lagi kajian akbar. Siap ya? Nanti kalau ada temannya nunduk kepala, ya boleh jadi dia kita husnuzun lagi khusyuk itu, lagi nunduk kepala. Ditepuk gitu. Mas. Harusnya saya tembak pakai pistol air ya harusnya. Jadi ditegur nanti kancane. Mas. Tangi mas, ini lagi bahas syirik loh, nanti salah dengar. Dikira itu bukan syirik, ternyata syirik. Parah nanti ini. Jadi tidur pada saat pembahasan syirik itu bisa buat Anda jadi musyrik. Hati. Tidur ketika pembahasan apa? Syirik. Itu bisa buat Anda jadi musyrik. Karena nanti salah dengar nanti. Berdoa kepada selain Allah. Nah, dia salah dengar. Dia bilang, wah itu bukan syirik. Wah kemarin saya dengar. Padahal dengarnya lagi khusyuk tadi. Nah. Itu ya, nanti ditegur temannya ya. Siapkan air. Nah itu kayak Pak Yoyo itu loh. Kalau ngantuk disemprot ini sendiri. Ya, kalau enggak ambil wudu di luar ya, di tempat wudu lanjut. Siap-siap loh ini. Enggak boleh ngantuk ya. Bismillah. Baik, dibaca. Perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wahai manusia, ada sebuah perumpamaan yang perlu kalian perhatikan. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian sembah itu sekali-sekali tidak akan dapat membuat seekor lalat walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakannya. Dan jika seekor lalat merebut sesuatu dari mereka, tiadalah mereka itu dapat merebutnya kembali. Amat lemahlah yang menyembah maupun yang disembah. Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Allah mengajak kepada segenap manusia untuk memperhatikan perumpamaan agung yang telah dibuatnya. Allah seakan-akan berkata, wahai manusia, sesungguhnya para wali dan orang-orang soleh serta lainnya yang selama ini kamu mintai pertolongan untuk menghilangkan kesusahanmu itu, mereka sama sekali tidak akan mampu melakukannya. Apalagi untuk hal itu, sekedar menciptakan lalat yang kecil saja mereka tidak akan mampu melakukannya. Bahkan jika ada seekor lalat mengambil sedikit makanan atau minuman dari mereka, mereka pun tidak akan mampu merebutnya kembali. Ini menjadi bukti dari kelemahan mereka. Padahal untuk sekedar menghadapi lalat yang lemah itu, jika demikian halnya, bagaimana mungkin kalian menjadikan mereka sebagai sesembahan yang menandingi Allah? Perumpamaan di atas merupakan penolakan keras terhadap orang-orang yang berdoa dan memohon kepada selain Allah, baik kepada Nabi atau para wali. Nah, lihat poin nomor 1. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau istama'u lah wa iyaslubuhumu dzubabu syai'an la yastankizuhu minhu dha'fa at-thalib wal matlub. Wahai manusia, ada perumpamaan yang perlu kalian perhatikan. Ini perumpamaan biar kita bisa tahu bahwasanya manusia itu lemah. Sesungguhnya sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah itu sekali-kali tidak akan dapat membuat seekor lalat walaupun bersatu padu untuk menciptakannya. Dan jika seekor lalat itu merebut sesuatu dari mereka, tiadalah mereka itu dapat merebutnya kembali. Amat lemahlah yang menyembah. Yang menyembah berarti orang-orang musyrik. Begitu pula yang disembah. Yang disembah ini berarti berhala-berhala, kuburan orang soleh, siapapun yang makhluk-makhluk yang diagungkan selain Allah. Di sini disebutkan permisalan dengan apa di sini? Lalat. Karena biasanya lalat itu menghampiri kita. Di sini enggak di misalkan dengan binatang-binatang besar. Cukup dengan lalat saja. Lihat di sini kelemahan manusia. Pertama, kelemahan manusia yang disebutkan dalam ayat ini, menciptakan seekor lalat tidak mungkin, padahal itu makhluk kecil. Makanya permisalannya pas, enggak perlu pakai unta di sini permisalannya. Cukup apa? Lalat saja. Karena lalat ini binatang kecil, kalau kecil ini saja enggak bisa diciptakan, apalagi yang lebih besar daripada seekor lalat tadi. Kemudian yang kedua, kelemahan manusia di sini menghadapi lalat saja enggak bisa. Kalau pas kita lagi makan, lalat itu hampiri, mampir di makanan kita, terus pergi lagi. Sudah menyantap sebagian makanan di situ, sedikit makanan di situ, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Maka dicontohkan permisalan yang luar biasa, ini sudah jadi alasan yang paling kuat syirik itu tidak boleh. Alasan yang paling kuat syirik itu hal yang sangat-sangat lemah sekali hujah-hujahnya atau argumennya. Dimisalkan dengan lalat saja mereka enggak bisa. Yang pertama tadi enggak bisa apa? Mencipta. Yang kedua, tidak bisa mengusir lalat tadi. Dan kenapa dengan lalat? Karena lalat tadi binatang apa? Yang kecil, yang ada di sekitar kita, yang bahkan kita itu sering mengusir lalat dari tempat kita. Dimisalkan dengan binatang-binatang kecil dulu. maka bagaimana mungkin yang lainnya selain lalat itu bisa dikuasai atau diciptakan oleh manusia, oleh makhluk, oleh berhala, oleh kubu, oleh orang-orang soleh yang telah mati? Enggak mungkin bisa. Ini saja enggak bisa. Menunjukkan bahwasannya selain Allah itu sangat-sangat lemah. Allah itu maha besar. Selain Allah itu kerdil. Allah itu maha besar. Tidak ada yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah harusnya yang patut untuk disembah, bukan makhluk-makhluknya yang lemah. Teras yang kedua. Allah berfirman, menjadi wewenang Allah lah mengabulkan doa yang benar. Sesembahan sesembahan selain Allah yang mereka sembah itu tidak akan mampu memperkenankan sesuatu apapun untuk mereka. Ibarat orang mengambil air dengan kedua tangannya, lalu hendak memasukkannya ke mulut, namun air itu tidak sampai ke mulutnya. Sesungguhnya doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 14. Ayat di atas mengandung pengertian bahwa doa yang merupakan ibadah itu wajib ditujukan kepada Allah saja. Orang-orang yang berdoa dan memohon kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka itu tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari sesembahan-sesembahan yang disembahnya itu. Ibarat orang yang hendak mengambil air dari dasar sumur dengan kedua tangannya, maka jelas dia tidak akan bisa melakukannya. Mujahid berkata, ibarat orang yang meneriaki air sambil berisyarat dengan tangannya agar air itu naik, yang jelas-jelas sampai kapanpun tidak akan bisa terjadi. Lihat kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Allah menghukumi kafir orang-orang yang berdoa dan memohon kepada selainnya, dan mengatakan bahwa doa mereka hanyalah sia-sia belaka. Allah berfirman, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 14. Maka dari itu, wahai saudaraku sesama muslim, jauhilah berdoa dan memohon kepada selain Allah, karena hal itu akan membuatmu kafir dan tersesat. Berdoalah kepada Allah yang mempunyai kemampuan mengabulkan, sehingga engkau akan menjadi orang-orang yang beriman, yang bertauhid. Di sini dimisalkan dengan apa? Lihat, lahu da'watul haq, menjadi wewenang Allah untuk mengabulkan doa yang benar. Walladzina yad'una min dunihi, dan apa yang mereka sembah selain Allah tidak akan mampu. La yastajibuna lahum bisyai, tidak akan mampu memperkenankan sesuatu apapun untuk mereka. Illa kabasiti kafaihi ilal ma, ibarat orang mengambil air dengan kedua tangannya. Liyabluwafahu wa ma huwa bibalighihi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ibarat orang yang mengambil air dengan kedua tangannya lalu hendak masukkannya ke mulut, namun air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan sesungguhnya doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Lihat perumpamaannya di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ini loh, ada air dari sumur, dari dasar sumur. Ya, sumur itu kira-kira tingginya berapa meter dalamnya? Ya, ada 5 meter lebih bisa. Dia ambil cuma dengan menggunakan tangan saja, mau bawa naik ke atas. Apa yang terjadi coba? Enggak ada apa-apa. Maka berdoa kepada selain Allah jadi sia-sia. Ibaratnya lagi kata Mujahid, itu seperti orang yang teriak-teriak minta air dari dalam sumur tadi sambil berisyarat dengan tangannya agar air itu naik. Agar air itu naik. Air naik enggak? Enggak naik-naik juga. Dia cuma teriak-teriak, cuma berisyarat saja. Jadi dia butuh air. Air enggak mungkin jalan sendiri naik ke atas. Maka ibaratnya orang yang berdoa kepada selain Allah itu seperti itu. Dan dikatakan di sini, ditutup tadi, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doa orang-orang kafir itu hanya sesat saja, dhalal, yaitu sia-sia belaka, tidak dapat manfaat. Tidak ada manfaat. Berarti kesimpulannya, ada berapa permisalan di sini yang disebutkan? Dua nih. Yang pertama apa tadi? Lalat. Dimisalkan dengan lalat. Ya, lalatnya kenapa tadi kelemahannya? Satu, tidak bisa menciptakan lalat yang kecil. Dua, tidak bisa mengusir lalat. Ya. Berarti kalau dia enggak bisa mengusir saja, berarti enggak mungkin memiliki lalat tadi. Ya, lalat sulit dia itu tangkap, berarti tidak bisa dia miliki. Maka kalau lalat saja tidak bisa dia miliki, berarti bagian bumi manapun itu tidak bisa dia miliki. Nah, ini sekaligus bantahan. Kemarin kan kita bahas ada aliran sufi yang menyatakan bahwasanya ada bagian bumi tertentu dia itu kuasai, walinya itu kuasai. Ya kan? Ya. Itu syirik dalam apa kemarin? Coba lihat. Itu penyebutannya syirik dalam apa? Tasarruf. Ya kan? Syirik dalam tasarruf itu apa? Ada bagian bumi tertentu yang dikuasai oleh wali sufi. Ya kan? Dia katakan ini oh bagian ini wilayah dia ini. Wilayah kekuasaannya. Uang untuk kuasai lalat saja enggak bisa loh itu. Bantahannya itu mutlakan sudah enggak bisa lagi bantah itu. Lalat saja kamu enggak bisa tangkap loh itu. Ngusir lalat saja kamu enggak bisa tangkap lalat saja enggak bisa, apalagi mau menguasai satu bagian dari bumi. Yang wilayahnya lebih luas loh. Maka kadang di sini Allah itu membantah itu dengan menggunakan logika yang masuk langsung pada orang-orang musyrik. Namun orang musyrik yang ngeyel-ngeyelan enggak mau, pokoknya wes sudahlah ini sudah jadi tradisi. Sudah dari simba-simba dulu, dari nenek moyang dulu, ya sudah seperti itu. Saya cuma manut saja. Kalau enggak mau manut nanti wah saya kena kualat, kena musibah, kena bencana, kena tsunami, kena gelombang besar dan seterusnya. Maka Allah bantahnya itu dengan logika. Yang kedua, logika kedua itu ibarat seperti orang yang ngambil air dari dasar sumur dengan menggunakan apa? Telapak tangannya. Mau naik nih. Ada mungkin yang butuh air, dia mau naik dari bawah itu ke atas 5 meter itu munggah. Naik. Ya pasti jatuh loh, belum lagi dia pegangan di situ loh. Berarti kan enggak berpikir kan? Enggak tahu cara yang benar ngambil air coba. Mending kayak ada cerita tentang seorang wanita pelacur yang lihat anjing itu dalam keadaan haus. Maka dia lepas itu sepatunya atau kainnya, dia turun di bawah sumur sampai bawah sumur, kemudian dia bawa naik itu air di wadah kainnya atau di sepatunya. Nah, kayak gitu tuh. Itu baru bisa. Ada keutamaannya di sini kalau memberikan minum pada hewan yang butuh air coba. Keutamaannya itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis, wanita ini dosa-dosanya itu diampuni. Dikarenakan bantu makhluk yang butuh air. Itu baru ngurus anjing loh itu. Namun ingat ini bukan jadi dalil memelihara anjing. Melihara anjing punya beberapa mudarat. Satu, anjing itu najis. Ya kan? Najisnya mughalladha, mukhaffafa atau mutawassita? Mughalladha. Kalau dalam mazhab Syafi'i seluruh tubuhnya itu mughalladha. Yang kedua, mudarat yang kedua, pahalanya setiap hari berkurang 1 kirat. Terus yang ketiga, apa yang ketiga mudarat memelihara anjing, yang ketiga apa? Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang memelihara anjing. Namun ini ranah gaib. Ya, enggak boleh nanti ada yang beralasan, wah saya pelihara anjing saja biar malaikat maut itu enggak mau masuk dalam rumah. Ini sudah masuk ranah gaib. Oh, saya pasang gambar dalam rumah biar nanti malaikat sulit masuk. Wah, malaikat mau enggak pakai mikir itu. malaikat rahmat itu yang dimaksud, bukan malaikat maut. Kalau memang jatahnya ya sudah ditentukan oleh Allah, takdirnya ya mati, ya sudah, gak ada yang bisa menolak. Mudaratnya tiga. Maka kalau lagi viral kok cewek pakai cadar memelihara anjing, berarti orang benar. Ya, berarti gak benar. Tiga mudarat tadi. Ya kan, ada viral kan kemarin, yang cadaran memelihara anjing, dia yang jelek kok. Apa pakai cadar itu langsung benar? Iya. Yang cadaran gak ada yang selfie-selfie? Wah, banyak malahan. Malah bikin galau kalian itu. Iya kan? Dia buat video pakai kertas. Iya kan? Kertas tulis. Saya siap menunggumu gini. Lebih terfitnah besar itu. Penasaran ini. Masya Allah itu iya apa gimana itu? Bikin fitnah aja. Jadi bukan patokannya itu. Patokannya dia pegang syariat atau tidak. Bukan karena dia itu cadar langsung benar itu. Ini saja yang cadaran saja. Pelihara anjing loh. Masa kamu sampai protes ini? Apa benarnya dia? Cadar juga ada yang masuk golongan Syiah kok. Iya kan? Bolak-balik nikah apa? Mut'ah. Bolak-balik nikah mut'ah, cadaran itu. Ya. Jadi bukan jadi standar cadar. Nah, mau lihat dia pegang syariat atau tidak, bukan cadarnya itu. Cadarnya iya, sudah benar di situ. Nah, mau lihat pengamalannya itu kayak bagaimana. Nah, maka kembali ke dua hal ini, intinya sesembahan orang musyrik itu punya kelemahan. Kemudian kesyirikan yang mereka perbuat, hujahnya, argumennya, alasannya sangat-sangat lemah. Dan perbuatan syirik tidak manfaat dengan dua permisalan tadi. Wallahu a'lam bishawab.